Cinta itu buta dan tuli, tak melihat, tak mendengar. Namun datangnya dari hati, tidak bisa dipungkiri itu. Sekejap harus mau. Cinta butuh ruang yang sepi untuk mengutarakan hati kamu. Aku bincang mau bilang cinta tapi takut salah. Bilang apa sih? Bilang aja, gak apa-apa kok. Bilang tidak ya. Bilang tidak ya. Mau bilang sayang tapi bukan pacar. Time.